إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أخواتي في الله أخواتي وأمهاتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini semata-mata dengan taufik dari Allah kita bisa bermajlis kembali dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mengangkat kejahilan kita terkait dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita pada kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sayyidul istighfari ay yaqul al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من نهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري كتب العلامة ابن عثيم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث ساقها An-Nawawi rahimallahu ta'ala fi babil istighfar minha hadith Shaddad ibn Aus anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal sayyidul istighfar. Beberapa hadith, ya, setelah hadith Shaddad ibn Aus ada hadith Tauban, demikian juga hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam bab istighfar, di antaranya adalah hadis Syaddad bin Aus di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sayyidul istighfar, yakni asyraful istighfar wa afdaluhu, yakni asyraful istighfar, istighfar yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling utama, yang paling afdal adalah seseorang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika ila akhiri hadzal hadith. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan istighfar tersebut di pagi hari dalam keadaan dia yakin, yakin akan kandungan istighfar ini seluruhnya, karena di dalam istighfar ini ada kandungan tauhid rububiyah, ada kandungan tauhid al-uluhiyah, ada kandungan al-inabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk ila al-haq. Barang siapa yang mengucapkan istighfar ini kemudian dia yakin dengan kandungannya, tsumma mata, kemudian dia meninggal pada hari itu sebelum sore hari, maka dia akan masuk surga, dia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang mengucapkannya di sore hari dalam keadaan yakin dan dia meninggal sebelum datang waktu subuh, waktu pagi hari, maka dia akan masuk surga. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, mengambil beberapa faedah penjelasan dari lafad-lafad sayyidul istighfar ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Allahumma bimakna ya Allah, ya Allah engkaulah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Kandungan tauhid rububiyah sekaligus juga tauhid uluhiyah. Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai Rabb kita, maknanya sebagai pencipta kita, sebagai pengatur, sebagai penguasa. Itu di antara makna yang terkandung di dalam kata Ar-Rabb. Ay al-mulk wa tadbir wal khalq, menguasai, mengatur, menciptakan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku, ana abduka, dan aku adalah hambamu. Kita semua adalah hamba Allah. Karenanya suatu ketika laqiya Fudail ibn Iyad rahimallahu taala rajulan, suatu ketika Fudail bin Iyad rahimallahu taala bertemu dengan seseorang. Faqala Fudail, kam umruk? Maka Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tersebut, berapa umurmu? Qala rajul, laki-laki tadi menjawab, situna sana, umur saya 60 tahun. Perhatikan, Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala kemudian mengatakan, idhan mundu sittina sana tasiru ilallah wa tushiku attasila. Amma qala rahimallah, perhatikan perkataan Fudail di sini. Akhwati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala ditanya berapa umurnya 60 tahun, kemudian Fudail mengatakan, idan kalau begitu, mundu sittina sana, semenjak 60 tahun yang lalu, tasiru ilallah, engkau telah berjalan menuju kepada Allah. Semenjak 60 tahun yang lalu engkau telah berjalan menuju kepada kematianmu, kepada kuburmu, kepada ajalmu, semenjak 60 tahun yang lalu. Kalau umur kita sekarang 25, 20, 30, 40, ketahuilah, 50 tahun, ketahuilah, semenjak itu pulalah kita mengadakan perjalanan menuju kepada ajal kita, kematian kita. Wa tushiku an tasila, dan hampir-hampir akan sampai tujuan itu. Itulah hakikatnya kehidupan. Akhwati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah hakikatnya kehidupan. Umur yang ada pada diri kita, semenjak itu pula kita telah mengadakan perjalanan menuju kepada ajal kita, kepada kematian kita. Qala rajulun, maka laki-laki tadi menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Qala Fudail, hal ta'rifu ma'naha? Apakah engkau mengetahui maknanya dari apa yang kau ucapkan dengan perkataan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka laki-laki tadi menjawab, fa inni 'abdun. Iya, aku mengetahui dan sesungguhnya aku ini adalah hamba dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang ringkas, tetapi kemudian dijelaskan oleh beliau rahimallahu taala, Abu Ali Fudail bin Iyad rahimallahu taala, kalau engkau tahu dirimu sebagai seorang hamba, maknanya engkau akan dihadapkan kepada pertanggungjawaban atas apa yang engkau lakukan. Kalau engkau tahu engkau akan dihadapkan di hadapan Allah, dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya engkau akan dihisab. Kalau engkau tahu engkau akan dihisab, maknanya engkau akan diberi pertanyaan oleh Allah atas apa yang selama ini engkau lakukan. Falyaidda, maka persiapkanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fabaka ar-rajul, maka laki-laki tadi menangis. Dia mengetahui sekian umurnya dan dia telah berjalan menuju kepada ajalnya, bekal yang sangat sedikit, dan dia akan dimintai mintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata laki-laki tadi, lantas bagaimana caranya? Beliau rahimallahu taala mengatakan, tuhsin ma baqiya yaghfirillahu ma madha. Berbuat baiklah dari sisa umurmu, lunakkanlah hatimu, tunduklah kepada Allah, perbaikilah akhlakmu, perilakumu, adabmu kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada suamimu, kepada tetanggamu, kepada orang tuamu. Di sisa umurmu perbaikilah. Yaghfirillahu ma madha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa-apa yang berlalu dari umur. Lakin idza asata, tapi kalau engkau berbuat jelek, mabakia, berbuat keburukan, akhlaknya tidak berubah, perilakunya tidak menjurus kepada kebaikan, lisannya tidak dijaga, hatinya keras, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu, menyiksamu, mabakia wa ma madha. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksamu dengan sebab kejelekan dari sisa umurmu itu dan umurmu yang sebelumnya. Ini adalah makna dari seorang hamba. Maksudnya kita akan kembali kepada Allah dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau rahimallahu taala mengatakan tuqirru bi anna Allah khalaqaka huwa alladhi awjadaka min al-'adam. Anda mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan anda, dialah yang mengadakan anda, mewujudkan anda yang asalnya tidak ada. Wa annaka ala ahdihi wa wa'dihi mastata'ta. Dan anda dan kita berada di atas perjanjian Allah dan juga janji Allah subhanahu wa ta'ala semampu kita. Lianna kulla insanin qad ahadallahu an ya'mala bima ilmin bima 'alima. Karena manusia dia telah mengambil, atau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian kepada manusia untuk mengamalkan, mengerjakan apa yang telah dia ketahui. Kala Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mithaqal ladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian kepada ahlul kitab agar mereka menjelaskan isi dari kitab tersebut kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Akhwati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan dari Sayyidul Istighfar, wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas perjanjianmu, yakni maknanya kita berada di atas perjanjian yang telah kita ikrarkan, telah kita ucapkan, agar senantiasa mentauhidkan Allah, agar senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah, mendahulukan negeri akhirat dibanding negeri dunia. Bagi seorang istri, mentaati suaminya, mengasuh dan mendidik putra-putrinya dari berbagai macam bentuk syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itu maknanya. Saya berada di atas perjanjianmu, ya Allah. Wa wa'dika. Dan aku berada dalam janjimu, janjinya Allah. Kalau hamba mengamalkan kebaikan, maka janjinya Allah akan diberikan pahala, akan diberikan syurga. Itu maknanya. Mastata'tu, semampuku. Famata a'taka Allahu 'ilman fa innahu qad 'ahida ilayka an ta'mala bih. Maka kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kalian ilmu, maka sungguh Allah telah mengambil perjanjian atasmu agar kalian mengamalkan ilmu tersebut. Wa ala wa'dika, ay tatbiku wa'dika, yaitu betul-betul merealisasikan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wa'adta ahlal khairi minal khair wa ma wa'adta ahlal syarri minal syar. Maknanya adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mengamalkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasannya dari kebaikan pula. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, Namun dalam ucapan ini maksudnya adalah janji kebaikan. Mengapa? Li'annaka fi hadhihi al-kalimati tatawassalu ila Allah 'azza wa jalla. Karena kita tatkala mengucapkan sayyidul istighfar ini adalah sebagai perantara di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sayyidul istighfar ini. Maka tidak mungkin janji yang kita maksudkan adalah janji kejelekan. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sanatu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku juga berlindung kepada Allah, maknanya juga aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan kejelekan akibat dari perbuatanku. Lihatlah, ini ada kandungan dalam kita mengucapkan sayyidul istighfar. Dalam kalimat sayyidul istighfar ini adanya taubat, ar-rujuk, al-islah, memperbaiki diri, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang aku lakukan, dari dosa, maksiat, pengingkaran, kemungkaran. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari akibat kejelekan yang aku lakukan, menjadikan umur tidak berkah, menjadikan ilmu tidak berkah, menjadikan keluarga tidak berkah, menjadikan sempit rizki, menjadikan sempit dada. Itu diantara akibat dosa, maksiat yang dilakukan seorang hamba. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, a'udhu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang aku lakukan, dan juga akibat dari kejelekan yang aku lakukan. Subhanallah, sangat dalam. Ada sebuah kalimat yang kalau kita mau mengucapkannya, maka di dalam kalimat tersebut juga terdapat kandungan ini, adanya permohonan keselamatan min kulli syururin, dari seluruh kejelekan jiwa kita. Ala wahiya assalam. Ketahuilah, kalimat tersebut adalah assalam. Saat kita bertemu dengan saudari kita, saat kita bertemu dengan anak kita, saat bertemu dengan suami, ucapkanlah salam, assalamualaikum. Ai, maknanya assalam adalah adanya doa, permohonan assalam, keselamatan dari apa? Min kulli syururin, dari seluruh kejelekan yang ada di jiwa ini. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali apabila kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak bisa merealisasikan keimanan kalian secara sempurna kecuali kalian saling mencintai. Mencintai karena Allah. Ini yang akan menjadikan keimanan seseorang itu sempurna, bertambah dan naik tingkat keimanannya. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah membangun al-mahabbah, kecintaan karena Allah, maka dia akan tegakkan hak pertemanan. Apa itu? An-nusr, memberikan nasihat. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memberikan nasihat, memerintahkan kepada perkara-perkara kebajikan dan melarang daripada perkara-perkara yang mungkar. Pertemanan dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Nah, sehingga kalau ada kekeliruan, kesalahan, maka tidak dibiarkan, dinasehati, diperingatkan, diingatkan dengan cara yang baik. Keliru, kurang tepat, salah. Sehingga imannya tidak turun, naik kembali. Besoknya lagi gantian, yang tadi memperingatkan ternyata keliru, diingatkan oleh yang sebelumnya diperingatkan, salah ini anti, keliru, kurang benar, kurang pas, tidak sesuai dalil ini, melenceng dari dalil, harusnya demikian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awala yadullukum ala syai'in idza fa'antum tahabbabtum fi, maukah aku tunjukkan kepada kalian, apabila kalian mau melakukannya maka akan timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Afsus salam bainakum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan salam di antara kalian. Akhwati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena dalam jiwa kita terdapat hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan, maka butuh bagi kita untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, apa pula yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai kita dari salat witir, berdoa. Nah, yang doa ini bisa dibaca tatkala di sujud terakhir pada salat witir. Yang doa ini juga bisa dibaca ba'da tasyahud qabla salam, dan juga bisa dibaca setelah salam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, a'udzu a'udzu bi ridhaka min sakhatika, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, wa bi mu'afatika min 'uqubatika, dan aku berlindung dengan afiah yang kau berikan, ampunan, maaf yang kau berikan kepadaku dari siksa-Mu. Wa a'udzu bika minka, ini semuanya. Dan aku berlindung denganmu ya Allah darimu, makar, dari makar Allah, dari siksa Allah, dari kemurkaan Allah, dan seluruhnya. La uhsi thana'an 'alaika kama anta, ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian-pujian kepadamu sebagaimana engkau mampu menghitung pujian-pujian itu untuk dirimu sendiri. Kama asnaita 'ala nafsi. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallah, ya'ni anta tu'awidhu billahi min syarri ma sana'ta. Yani engkau berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatanmu, apa yang kau lakukan. Lianal insana yasna'u khairan fayuthabu wa yasna'u syarran fayu'aqab. Karena manusia itu apabila dia melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala ganjaran, apabila dia melakukan kejelekan maka dia akan mendapatkan hukuman, akan dihukum. Wa yasna'u syarra fa yakunu sababan li dhalalihi, dia melakukan kejelekan dan itu sebagai sebab penyimpangan dia, kesesatan dia. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tawallau, kalau kalian berpaling, kalau kalian berpaling dari kebenaran, kalau kalian berpaling dari akhlakul karimah menuju akhlakul radhilah as-sayyi'ah, kalau kalian berpaling dari akhlak yang terpuji menuju kepada akhlak yang rendah, yang jelek, kalau kalian berpaling dari tauhid menuju syirik, kalau kalian berpaling dari sunnah menuju bid'ah, kalau kalian berpaling dari ketakwaan menuju kemaksiatan, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullahu ayusibahum biba'di dhunubihim, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan menginginkan menimpakan kalian kesesatan dikarenakan ba, di sini dinamakan dengan ba asbabiyah, biba'di, disebabkan, dikarenakan sebagian dosa-dosa mereka, nah, dosa-dosa kita, dosa-dosa kalian, sehingga tidaklah kesesatan itu muncul dikarenakan memang adanya kesesatan atau adanya dosa yang dilakukan. Tidaklah seseorang itu futur, tidaklah seseorang itu malas taklim disebabkan memang dosa yang dia lakukan, hanya saja dia tidak merasa. Tidaklah keluarga itu tidak harmonis atau tidaklah keluarga itu nah berantakan bahasanya disebabkan dosa dari pelaku anggota keluarga tersebut karena tidak ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam keluarga tersebut. Suaminya melakukan kesalahan, istrinya diam, anaknya diam. Istrinya melakukan kesalahan, suaminya diam, anaknya diam. Anaknya melakukan kesalahan, orang tuanya diam. Orang tuanya melakukan kesalahan, anaknya diam. Annama yuridullahu ayusibahum biba'di dunubihim. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki menimpakan kepada mereka kesesatan disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Sebagian. Nah kalau bagaimana kalau seluruh dosa itu kemudian Allah balas baru dengan sebagian? فَأَنْتَ تَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ, maka hendaklah anda berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang anda lakukan. ثُمَّ, kemudian lafaz berikutnya, أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ, aku mengakui ya Allah, aku mengakui kepadamu atas kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya'ni a'tarifu bi ni'matika al-'azimati al-kabirati allati la uhsiha. Ya'ni aku mengakui akan kenikmatanmu ya Allah yang agung, yang besar, yang aku tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa ataakum ma sa'altumuhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian dari apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini isyarat begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dalam keadaan kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya betul-betul al-kanudu. Al-kanud, sebagian mufassir menafsirkan al-kufru, sesungguhnya innal insan alif lam al-jinsiyah al-istighraqiyah bimakna kullun. Kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam di sini yang masuk pada kata insan dinamakan dengan alif lam al-jinsiyah al-istighraqiyah yang bimakna kullu, kullul insan, lakanud, li rabbihi lakanud. Kemudian di sini juga Allah Subhanallah, kalau kita satu ayat ini aja kita renungi, di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jar majrur yang harusnya letaknya di belakang, li rabbihi. Apa faedahnya? Al-hasr, benar-benar takkid, penegasan, sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar kepada Rabbnya mereka itu ingkar kepada Allah, kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Saya, antunna, mereka, seluruh manusia asalnya demikian. Ini yang harus kita sadari. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mana al-kanud huwa alladhi ya'uddu al-masa'iba wa yansa ni'amallahi alayhi. Al-Maqala rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, makna al-kanud adalah dia orang yang senantiasa mengingat-ingat musibah, kekurangan, perkara yang menimpa dia yang tidak dia sukai, diingat-ingat terus. Wa yansa ni'amallahi 'alaihi, dan dia melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Yang teringat, yang tergambar, yang terbetik, yang nampak adalah mesti kekurangan. Saya belum bisa ini, saya gak punya ini, saya gak punya itu. Yang di sana sudah punya ini, yang di sana sudah begini, saya belum ini, saya gak itu. Saya punya ini, punya penyakit ini, saya ini. Yang diingat-ingat adalah musibah, yang diingat-ingat adalah kekurangan dia. Wa yansa ni'amallahi 'alaihi, dan melupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dia lupakan kenikmatan mata yang masih bisa melihat. Dia lupakan kenikmatan mulut yang masih bisa berbicara. Dia lupakan kenikmatan gigi yang masih bisa untuk mengunyah. Dia lupakan kenikmatan jantung yang masih bisa memompa darah. Dia lupakan kenikmatan ginjal yang masih bisa menyaring racun. Dia lupakan kenikmatan urat saraf yang tidak terjepit. Sekian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, lupa. Yang diingat-ingat adalah al-musibah. Itu sudah masuk dalam kategori al-ganud. Lah bagaimana kalau ada al-jaza? Keluhan, keluh kesah terlontar dalam lisannya, tercermin dalam perbuatannya. Lebih-lebih lagi yang demikian. Nah kalau kita cuma mengingat-ingat saja, yang diingat-ingat oh musibah, duh dulu saya, kok saya punya ini, punya itu. Nah, yang lain bisa lari, saya gak bisa lari, misal. Nah, kekurangan terus. Nah, yang lain punya sepeda, saya belum punya, misal. Tapi dia melupakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sudah termasuk al-ganud. Lah bagaimana kalau kemudian itu tercermin bilisanil hal. Bilisanil hal. Itu terlihat dari lisanul hal. Keadaan dia, aktivitas dia, min qaulihim wa af'alihim, dari ucapan mereka dan juga dari nah perbuatannya. Akhwat umat fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengakui kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maknanya adalah kita harus bersyukur atas kenikmatan tersebut. Nah, Karena kalau kita tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, maka kita akan mendapatkan azab. Dan Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang dia bisa bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sekecil apapun kenikmatan tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian, tidak akan menyiksa kalian, in syakartum, kalau kalian mau bersyukur kepada Allah. Apa sih makna syukur? Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, seseorang dikatakan bersyukur manakala memenuhi tiga perkara. Yang pertama, al-i'tiraf bil-qalbi, adanya pengakuan di dalam hati semua yang dia miliki datang dari Allah. Pengakuan dalam hati. Kemudian juga at-tahadduts bil lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang dia rasakan. Kemudian yang ketiga, sarfuha li'ibadatillah, menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah. Seluruh kenikmatan, lihat, apakah suami itu bukan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian? Kenikmatan. Bersyukur dan mempergunakan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apakah anak-anak juga bukan bentuk kenikmatan? Apakah ta'awun ala birri wa taqwa bukan kenikmatan? Kenikmatan. Maka gunakan ta'awun ala birri wa taqwa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala demikian. Allah, selama seorang hamba bersyukur, maka Allah tidak akan mengadab dia. Abu'u bidhanbi faghfirli, aku pun juga mengakui dosaku, ya Allah, maka ampunilah aku. Isyarat bagi kita untuk tidak boleh putus asa. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita benar-benar kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Jujur dengan istighfar dan taubat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kul min ibadiyal, katakanlah dari hamba-hambaku yang mereka melampaui batas kepada diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Dan kita mengakui tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa saya kecuali Engkau, ya Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini, membacanya di pagi hari dalam keadaan dia yakin akan konsekuensinya, nah, tauhid rububiyah, dia yakin yang memberikan rizki Allah, yang menciptakan Allah, yang mengatur segala urusan Allah, sehingga kalau saya misalnya tidak berdagang dengan dia karena memang dia orang-orang yang mendukung praktek kebid'ahan misalnya, atau mendukung kekufuran, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepada saya, bukan dia. misalnya demikian. Demikian juga kandungan tauhid uluhiyah, bahwasanya ibadah hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan itu semua hanya untuk Allah. La yuridu jazaan wala syukura, tidak menginginkan balasan dari manusia, tidak menginginkan ucapan terima kasih dari manusia. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu anna kull 'amalin la yuridu biha wajhullah fa huwa batil. Karena dia tahu seluruh amalan apapun itu yang tidak diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan batil amalannya walaupun besar. Berbuat baik, melayani suami, anak-anak, kalau datang dari keterpaksaan, ya tidak mendapat apa-apa, hanya mendapat ta'abun, lelah, letih, capek. Tapi kalau dia iringi, dia yakini, dia tahu, ini adalah peluang, pintu bagi saya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan melayani suami dengan baik, menjaga peninggalan suami, di antara peninggalan suami anak-anak, dijaga dengan baik. Nabi SAW mengatakan, dikatakan kepada wanita yang jenis seperti ini, udkhuli al-jannata min ayi abwabin syi'ti. Awam qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Abdurrahman bin Auf. Wanita yang seperti ini dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki, walaupun saat dia melayani suaminya harus menahan emosi mungkin, tapi dia tahan. Walaupun dia saat membuat kopi, misalnya teh untuk suaminya, menyambut suaminya yang baru pulang dari mencari ma'isyah, harus dia tahan sakit hati dia. Itulah perjuangan, itulah mujahadah dalam rangka mengamalkan amalan soleh. Butuh perjuangan yang demikian. Tidak kalau dia ridho, dia melayani dengan baik. Kalau dia tidak ridho, dia biarkan, dia telantarkan suaminya. Wallahul musta'an. La yasluh. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ini yang bisa kita kaji di siang hari ini, terkait dengan Sayyidul Istighfar. Dan saya wasiat atau